Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-6 dari silsilah mengenal Allah adalah bahwasanya keyakinan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan juga pengatur alam semesta tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Kaum muslimin meyakini bahwasanya Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, dan juga pengatur alam semesta adalah sebuah kewajiban yang tidak sah keimanan seseorang sampai meyakini yang demikian itu. Namun ini tidaklah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam dan belum bisa menjadi pembeda antara seorang yang muslim dengan orang yang kafir. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairum minhu khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin. Allah menceritakan tentang ucapan iblis. Allah berkata kepada iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu? Iblis mengatakan, aku lebih baik daripada dia. Engkau telah menciptakan aku dari api dan menciptakan dia dari tanah. Iblis mengenal bahwasanya Allah SWT yang telah menciptakan dia. Orang-orang musyrikin Quraisy, ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka, dan siapa yang mengatur alam semesta ini, mereka mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan seandainya engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan juga bumi, niscaya mereka mengatakan Allah. Meskipun mereka meyakini hal yang demikian itu, akan tapi Rasulullah SAW memerangi mereka. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang musyrikin Quraisy tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Oleh karena itu di sini seorang muslim perlu dia mengetahui apa pengertian ibadah dan macam-macamnya sehingga dia tidak menyerahkan satu ibadah pun kepada selain Allah. Dan apakah yang dimaksud dengan ibadah? Insyaallah akan kita bahas pada halaqah selanjutnya. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai.